Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo melihat, selain kemudahan perizinan, salah satu keunggulan komparatif lain dari negara-negara tetangga dibandingkan Indonesia dalam hal menarik minat investasi lokal maupun asing adalah kesiapan infrastruktur. Menurutnya, salah satu contoh infrastruktur yang dinilai vital oleh para pemodal adalah akses jalan yang memadai, agar kos transportasi tidak perlu menjadi masalah signifikan bagi perputaran roda bisnisnya. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Seperti apa Bapak melihat kondisi infrastruktur jalan kita dibandingkan dengan negara tetangga? Infrastruktur kita paling parah gitu. Dibandingkan dengan Malaysia, infrastrukturnya seperti itu, kita ini enggak. Jalan Raya Dendels itu dibangun 500 tahun yang lalu dari Anyer ke Panarukan. Yang disebut sekarang Pantura, sebagian Pantura. Sampai hari ini nggak dilebar-lebarin, malah jalannya tambah jelek. Tambah tahun, tambah hancur sampai hari ini. Ini political will yang salah menurut saya. Kalau kita lihat anggaran-anggaran PU, anggaran infrastruktur untuk jalan, untuk kereta api, untuk bandara, segala macam, itu kan semua pemerintah kuncinya. Nah, cuman diberikan pada swasta dalam bentuk rente ekonomi gitu. Swasta-swasta yang terlibat di dalam infrastruktur itu kan bukan swasta murni yang berbisnis. Jadi menang tender gitu, nanti yang mengerjakan sub sampai 4-5 kali sub gitu. Saya biasanya nge-sub yang keempat kelima aja masih bisa hidup gitu, apalagi. Nah, main-nya sampai subkon kedua, ketiga itu gak kerja, cuman modal jaringan, untung. Jadi, Bapak melihat kehadiran para pemburu rente juga yang membuat kita tak memiliki infrastruktur jalan yang memadai ya, Pak? Iya, kan pemerintah kan kapasitasnya terbatas, tetapi yang terbatas itu pun juga tidak dilakukan dengan baik. Contoh nih kan, infrastruktur jalan beton, itu kan sekian kali lipat dari bangun jalan aspal gitu. Kalau kita hitung-hitungan durabilitasnya kan dia bisa mungkin 5-10 kali lipat dari jalan aspal. Tapi kalau itu dilakukan kan nggak ada biaya perawatan pemeliharaan. Dan nggak ada permainan proyek untuk nambal sana, nambal sini gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.